أما بعد، أخواتي في الله رحمنا ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Bab keempat beliau sebutkan At-Tarhib minal khuruj minal masjid ba'dan adhan li ghairi udhur. Bab tentang larangan atau celaan bagi orang yang keluar dari masjid setelah adzan tanpa udzur. Beliau bawakan beberapa riwayat, antara lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja rajulun ba'da ma adzana al muadzin. Ada seseorang yang setelah adzan dia keluar dari masjid. Faqala amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ini orang telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala amarna Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah sampaikan, Rasulullah perintahkan kita, idza kuntum fil masjid fanudiya bis salat fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Kalau kalian sudah di masjid dan sudah azan, maka jangan kalian keluar sampai salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis kedua dibawakan semakna dengan itu juga dari Abu Hurairah. Rasulullah katakan, la yasma'un nida'a fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa li hajatin thumma la yarji'u ilai illa munafiqun. Tidak akan ada yang mendengar azan di masjid ini, kemudian dia keluar setelah mendengar azan, kecuali kalau keluarnya karena hajat. Ya, ini ada hajatnya, mungkin mau BAB, mungkin mau apalah. Dan dia keluar pun tidak kembali ke masjid. Maka tidak akan melakukan semua itu kecuali munafik. Hanya munafik yang keluar masjid tanpa udzur, tanpa hajat, padahal sudah adzan, sudah dia dengar adzan di masjid. Hadis diriwayatkan Tabrani dan juga dihasankan oleh Albani, hasan sahih kata Albani. Kemudian juga hadis Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Rasulullah katakan, man adrakahul adzan fil masjid tsumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiq. Yang mendengar adzan di masjid kemudian dia keluar padahal enggak punya kepentingan untuk keluar dan tidak ingin kembali, maka dia adalah munafik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani, sahih li ghairi. Yang terakhir beliau bawakan Abu Dawud dalam Marasil. Marasil ini salah satu kitabnya Abu Dawud. Hadis yang mursal-mursal dikoleksi dijadikan satu oleh Abu Dawud. Selain Sunan Ma'ruf, Sunan Abu Dawud, Abu Dawud juga punya kitab namanya Marasil. Dan tentunya menjadi rujukan hadisin dalam hadis-hadis mursal. Selain Abu Dawud juga di sana ada Imam Ibn Abi Hatim juga sama kitab Marasil. Baik, Abu Dawud dalam Marasil meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dari Rasulullah. Mursal, Sa'id bukan sahabat, beliau tabi'in. Namun seperti Imam Malik dan para ulama sebutkan, mursalnya Sa'id bin Musayyib, mursal yang terbaik. karena Sa'id tabi'in besar, senior, dan banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Banyak sekali riwayatnya dari Abu Hurairah. Maka jika Sa'id memursalkan hadis, diterima oleh para ulama karena seringnya atau banyaknya riwayat beliau dari Abu Hurairah terutama. Hanya disebutkan mursalnya Sa'id terbaik dibanding mursal-mursal yang lain. Rasulullah sebutkan qala la yakhruju minal masjid ahadun ba'da nida illa munafiq illa li'udhur akhrajahu haja wa huwa yuridu rujuk. Tidak akan keluar dari masjid setelah adzan kecuali munafik, kecuali orang yang punya udzur dan karena hajatnya dia keluar dan itu dia ingin kembali ke masjid. Dan hadis tadi karena mursal Sa'id dan itu yang terbaik disahihkan oleh Al-Albani, sahih li ghairi. Hadis-hadis ini semua dibawakan oleh Mukhdiri menunjukkan kepada kita tidak boleh orang itu keluar dari masjid setelah adzan. Makruh dan tercela, jelek orang keluar masjid setelah adzan. Larangan ini bagi orang yang tidak punya hajat seperti hadis, nggak punya darurat yang mendesak dia untuk keluar. Dalam hadis Abu Hurairah Bukhari dan yang lain, kata Abu Hurairah, "Anna Rasulullah SAW kharaja wa qad uqimatish shalah." Rasulullah suatu hari pernah beliau keluar, sudah qomat para sahabat, wa uddilatish shufuf, bahkan shaf pun sudah dirapikan, dirapatkan oleh mereka. Sudah mau sholat ini. Hatta idza qama fi musallahu, begitu Rasul berdiri di tempat sholatnya, intadorna an yukabbir, kami para sahabat pada menunggu untuk beliau takbir mulai sholat. In sorofa, ternyata beliau keluar. Qala, lalu beliau katakan, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat kalian, jangan ada yang gerak. Famakatna ala hayatina, maka kami pun menunggu dalam posisi kami, masih berdiri di shaf rapat lurus. Hatta kharaja ilaina yantifu ra'suhu ma'an wa qad intasal. Enggak berapa lama Rasul kembali masuk ke masjid dalam keadaan kami lihat rambutnya masih basah bercucuran airnya. Ini Rasulullah mandi, pulang tadi mandi, kemudian kembali ke masjid, menunjukkan boleh keluar karena Rasul keluar, tapi ada hajat memang, ada keperluannya, dan yuridu rujuk, dan beliau kembali. Nah, larangan-larangan tadi kita perhatikan, dia keluar satu tanpa hajat, gak ada kepentingan. Kedua, lafaz-lafaz juga menunjukkan la yuridu rujuk, dia gak ingin kembali ke masjid. Maka hadis larangan dikhususkan bagi orang yang gak punya darurat, gak punya kepentingan mendesak. Maka terkecualikan dari larangan ini atau celahan ini yang punya hajat, yang dengannya dia harus keluar. Misalnya junub, mungkin dia lupa mandi sampai dia masuk masjid, dengar adzan, qomat, baru ingat, ya Allah, anak belum mandi. Ya harus dia keluar. Bahkan. Dan itu darurat mengeluarkan dia. Begitu pula muhdits, lalu dia hadas, ya mau tidak harus keluar untuk memperbarui wudhunya. Atau semana dengan itu yang mimisan misalnya keluar darahnya dari hidungnya, dia harus keluar membersihkannya. Serupa dengan itu yang menahan kencingnya, karena nggak akan khusyuk sholatnya. Sementara dia menahan harus waktunya keluar. Yang ini semua diudzurkan, boleh baginya untuk keluar. Termasuk dalam udzur, kalaupun bukan hajat-hajat tadi, kalau dia posisinya sebagai imam di masjid lain, rawatib. Misalnya saya imam di masjid sana, saya di sini ngajar atau apa misalnya, sampai adzan isya, saya masih di masjid. Begitu adzan isya, waktu saya harus ngimamin di masjid sana, maka saya keluar untuk ngimamin di sana. Boleh fuqaha masukkan itu udzur, karena hajat juga. Dia keluar karena untuk menjalankan tugasnya menjadi imam di masjid lain. Demikian secara umum ketika telah adzan. Ya tentunya adzan yang dimaksud adzan pada waktunya, memang sudah masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga jika terjadi muadzin adzan sebelum waktu, maka tidak ada larangan atau tidaklah tercela orang untuk keluar walaupun tidak ada hajatnya. Karena yang dimaksud hadis adzan yang memang pada waktunya. Demikian secara umum kata Imam Ahmad, kecuali fajar. Maka boleh kalau fajar khusus, orang itu keluar dari masjid setelah dengar adzan, demikian disebutkan oleh Imam Ahmad. Disamakan juga khususnya yang Imam Ahmad sebutkan, kalau itu muadzin. Kalau itu muadzin, dia keluar dari masjid setelah dia adzan. Namun mayoritas fuqaha menyatakan sama, muadzin maupun non muadzin sama dalam larangan ini, tidak dibedakan. Yang memberi rukhsah keringanan untuk melakukan ini bagi muadzin khusus, selain Imam Ahmad, diriwayatkan itu dari Sufyan ats-Tsauri dan beberapa fuqaha Kufah, fuqaha mazhab Abu Hanifah. Kata Sufyan, boleh muadzin keluar masjid setelah adzan untuk makan seperlunya di rumahnya. Untuk makan seperlunya, ya mungkin sarapan atau apalah. Udzur bagi dia karena dia muadzin, untuk melakukan itu. Mungkin itu pengecualian yang fuqaha sebutkan dari keumuman larangan yang disebutkan. Dan itu bagi muadzin juga khusus. Walaupun kita tahu banyak dari ulama pun tidak membedakan, hatta itu muadzin masuk sama. Enggak boleh dan dimakruhkan untuk dia keluar tanpa hajat. Kemudian bab kelima, artinya bab keempat sebelum itu, mendidik kita untuk menyabarkan diri. Menyabarkan diri kalau sudah dengar adzan di masjid, ya tunggu sampai umat, sampai sholat. Sepenting apapun urusan yang hendak kita jalani, sabar paling barang 5-10 menit misalnya, jangan keluar dari masjid setelah adzan karena besar ancamannya. Munafik Rasulullah, hanya munafik yang melakukannya karena kita gak punya hajat, gak punya udzur yang mendesak harus keluar, hanya urusan bisnis atau pekerjaan dan semisalnya bisa ditunda sementara waktu selesai sholat. Wallahul musta'an. Bab kelima, kata Al-Mundiri, terghib fi du'a bainal adhani wal iqamah. Anjuran dan motivasi untuk orang itu mau benar-benar berdoa antara adzan dan iqamah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Dari Anas bin Malik Rasulullah katakan doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak, jadi dikabulkan. Ijabah dari Allah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i. Di Tirmidzi ada tambahan begini. Qalu fa madza naqul ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Doa apa kau bimbingkan untuk kami antara adzan qomat? Qala sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiat di dunia dan akhirat. Afiat di dunia ya selamat dari segala kejelekan, penyakit, malapetaka, bencana, kejahatan orang dan lain-lainnya. Di termasuk di dunia selamat lebih dari itu semua, selamat dari syubhat, selamat dari godaan fitnah, dari tipuan syaitan. Afiat semua itu. Ya, akhirat ya, segalanya selamat dari murka Allah, dari azab neraka dan dimasukkan jannah. Perbanyak meminta itu. Nasallallahu al-afiyah fi dunia wal akhirah. Ucapkan antara adzan dan iqamat. Wa an Sahal bin Sa'ad, juga dari Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallam sa'atan tuftahu bihima abwabus sama wa qallama turaddu ala da'in da'watuh inda hudurin nida wassaf fi sabilillah. Dua waktu yang padanya dibuka pintu-pintu langit dan tidaklah ditolak doa orang yang berdoa di saat itu, yaitu ketika adzan dan ketika perang fisabilillah, ketika sedang berkecamuknya perang. Thank you. di lafaz lain sintani la turaddani au qala yuraddan addu'a inda nida wa inda al-ba's hina yalhamu ba'dun ba'dun. Dua waktu yang tidak akan tertolak padanya doa, ketika adzan dan ketika perang, ketika berkecamuk yalham ba'dun ba'dun, ketika dua pasukan bertemu perang kota. Kalau dulu kan gebrek ya, ketemu memang ini pasukan masuk ber, ini pedang atau tombak atau panah. Dulu begitu perang itu frontal langsung ya. Kan mungkin ketika perang sedang berkecamuknya peperangan, doa tidak tertolak di saat itu. Hadis dibawakan juga oleh Mundiri dari Abu Umamah. Qala idza nada al-munadi futihat abwaabus samaa' wastujiba ad-du'a. Kalau azan dikumandangkan, dibuka pintu-pintu langit, di kabulkan doa. Faman nazala bihi kardun au syiddatun falyatahayyan al-munadi. Maka orang yang menghadapi problem, punya masalah, kesulitan, maka tidaklah dia cari waktu itu. Selesai adzan, ini agar dikabulkan doanya dan terangkat kesulitannya, bisa diringankan problemnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan untuk seorang mukmin mencari waktu-waktu istimewa, waktu yang dikhususkan, punya kekhususan, di mana Allah ijabah doa padanya, tidak akan ditolak. Dan Rasul ajarkan terhib, salah satunya adalah antara adzan dan iqamat. Bahkan di riwayat Abu Dawud, para sahabat karena semangatnya dalam kebaikan dan pahala, mereka saling iri, iri dalam kebaikan, iri dalam makna positif. Sehingga mereka katakan, ya Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana, para muadzin melebihi kami. Jadi mereka punya pahala, dan kita tahu akan bersaksi untuk mereka setiap yang mendengar adanya jin, manusia, semuanya mereka tertinggi. Di akhirat pun terpanjang lehernya, bakal mendapat rahmat Allah. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, kul kama yakulu, kalian ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, sama. Fa'idan tahayt fasal tu'tah, kalau selesai ada doalah, mintalah, pasti kamu akan diberi oleh Allah. Doalah setelah adzan, pasti Allah akan berikan padamu apa yang engkau minta. Hadis-hadis ini merupakan keutamaan waktu yang disebut dengan syarafuz zaman, kemuliaan waktu atau keutamaan waktu, dan itu Allah dan Rasulnya SAW yang menentukan waktu ini sebagian waktu diberi keutamaan lebih dibanding waktu yang lainnya, punya keistimewaan lebih dibanding waktu yang lainnya. Ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain. Fadlullah yuthihi man yasha, keutamaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ketika antara adzan dan iqamat, ma'ruf seorang hamba teranggap di dalam sholatnya selama sholat itu yang menahan dia. Ini karena dia menunggu sholat, maka dia teranggap di dalam sholat. Dia menghadap kepada Allah. Dia dalam keadaan jauh dari kesibukan duniawi, layaknya orang dalam kesibukan duniawinya, membahas kerjaannya, modalnya berapa, kuliahan di mana, apa yang mau dia beli, keuntungannya berapa persen, urusan semua ini jauh dia. Yang ada dia doa, dia berzikir, dia mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah, dan dia menunggu sholat, teranggap di dalam sholat. Maka tampak sekali di situ ketergantungan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Makanya sangat diharapkan, akan dijanjikan, tidak akan ditolak dan dikabulkan doa di situ. Di dalam hadis memang mutlak disebutkan doa tidak akan ditolak, namun hadis-hadis lain membatasi. Di mana Rasulullah katakan, malam yakun doa bi'ithim au qati'atir rahim, selama doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahmi. Selama tidak mengandung itu, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada dosa padanya, tidak ada pula pemutusan silaturahmi. Tentunya itu pun jika syarat-syarat doa yang lain terpenuhi, rukun-rukun dan adab-adabnya dia perhatikan. Jika sebagiannya dia teledorkan, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan waktu-waktu ijabah di dalam syariat. Nah, antara lain itu banyak alhamdulillah, antara adzan dan iqamat seperti yang tadi disebutkan. Dan karenanya seperti Syekh Fauzan sebutkan dan juga bin Baz, waktu yang ada bimbingan seperti ini di dalam sunnah, maka itu yang terafdol. Artinya paling afdal, paling baik dipakai untuk doa, karena di situ dikabulkan, nggak bisa diganti di waktu lain. Begitu qomat sudah hilang waktu itu, nggak tergantikan. Makanya di waktu-waktu yang lebih afdal seperti itu, doa, kalau itu terkait doa, lebih afdal daripada yang lain. Bahkan kalaupun membaca Quran, doa lebih afdol di antara adzan iqamat daripada membaca Al-Quran sekalipun. Karena kalau membaca Quran bisa kapanpun kamu lakukan, waktunya umum. Sementara doa, waktu ijabah terbatas. Adzan iqamat paling 5 menit. Dan Rasul kabarkan, dikabulkan di situ, tidak akan tertolak. Maka keliru kalau kemudian itu dia dia Allah, kalau ibarat ini sah atau dia sia-siakan waktu itu dengan beramal yang lain walaupun itu baik, walaupun itu baik, baca Quran atau berzikir atau yang lainnya, karena waktu istimewa doa yang dianjurkan. Yang kedua, sebentar sebutkan sepertiga malam yang terakhir dan ma'ruf yang Allah katakan, Rasulullah kabarkan, yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia, hidayat fathulutul laylil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, setengah dua, jam dua, setengah tiga, kurang lebihnya. Fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah katakan, siapa yang di waktu ini berdoa padaku akan aku ijabah untuknya, siapa yang meminta padaku akan aku beri, siapa yang istighfar padaku akan aku ampuni, sampai fajar. Termasuk adab di dalam doa adalah ilhah, membulatkan permintaan, membulatkan permohonan kepada Allah, tidak tergantung, tidak dia katakan misalnya, ampuni aku jika kau kehendaki ya Allah. Seakan kalau kau kehendaki, gak kau kehendaki ya gak apa-apa. Terkesan seakan mau dia katakan, aku gak begitu butuh amat dengan yang dia minta. Terkesan seperti itu maknanya. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk seperti itu. Ilhah lah dalam doa. Ilhah itu bersungguh-sungguh dan bulat permintaannya. Kayaknya kalau kamu bawa kadang anak kamu kecil ke toko atau pasar, dia ngeliat mainan seneng, dia bilang, abi belikan ini, apa kapalan atau mobil atau apa, gak usah, pulang aja nanti, enggak, beli ini. Nggak boleh duduk dia, kalau perlu tidur di situ, nangis gerut-gerut. Nggak mau pindah dari tempat kalau belum dapat. Ngerengek. Itu ilhah. Nggak akan anak itu mengatakan, ya kalau api boleh, belikan. Nggak, ya nggak apa. Nggak, karena dia sangat butuh. Makanya dia ngotot. Nah, ngotot itu yang Allah cintai. Dalam doa. Itu namanya ilhah. Di dalam riwayat disebutkan, innallaha yuhibbul mulihin fid du'a, dan Allah cinta kepada hambanya yang ilhah dalam doanya, karena tampak di situ betapa butuhnya si hamba dalam permintaannya, betapa butuhnya si hamba kepada Rabb-nya, betapa lemahnya si hamba, dan betapa kaya, betapa besar, betapa kuasanya Allah SWT yang dia mintai. Yang berikutnya adalah adamul isti'jal. Adab dalam doa pula saya bin Bas sebutkan, agar orang itu tidak tergesa-gesa untuk dapat ijabah. Dalam hadis, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil, dikabulkan doa kalian sebelum kalian tergesa-gesa, selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'ut wa lam yustajab li, kalau dia sudah berkata, aku sudah berdoa sekian lama berkali-kali tapi belum juga dikabulkan, Kalau sudah berkata itu berarti dia tergesa-gesa sudah, nggak akan dikabulkan. Maka jangan tergesa-gesa. Di dalam musnad Rasulullah katakan, illa a'tahullah biha ihda thalath, dengan doamu pasti Allah berikan padamu salah satu dari tiga yang masing-masingnya kita butuhkan, gak ada yang tidak, bahkan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Yang pertama opsinya adalah dipercepat doanya di dunia, artinya diberikan yang dia minta di dunia ini dikasihkan, dan itu dibutuhkan. Orang doa ya itu yang dia inginkan agar terkabul. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, atau tidak Allah kasih di dunia namun Allah simpan untuknya di akhirat di waktu butuh-butuhnya orang itu pahala, simpanan kebaikan di waktu butuh-butuhnya dia untuk beratnya timbangan kebaikan dia agar selamat dari murka Allah dan adabnya. Wa imma an yusrafa anhu minas-su' mithliha, atau yang ketiga, tidak yang pertama, tidak yang kedua, Allah palingkan darinya kejelekan yang sebanding dengan doanya. Jadi dia diselamatkan dari suatu kejelekan yang bisa saja itu menimpa dia, tapi dengan doanya Allah palingkan, Allah selamatkan. Dan namanya kejelekan, ada saja yang mengintai dan menimpa manusia, yang penyakit, yang dijahati orang, ditipu, di ini, di banyak sudah Allah selamatkan. Dari tiga ini saya mana yang gak kamu butuhkan? Dikabulkan doamu, kamu butuh. Disimpan untuk pahalamu di akhirat, butuh. Dipalingkan kamu dari kejelekan, butuh. Maka gak ada ruginya doa. Pasti kamu dapati salah satu dari tiga ini. Kalau enggak ini ya ini, kalau enggak ini ya itu. Makanya jangan putus dalam doa. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan tergesa-gesa. Kok belum dikabulkan, kok enggak dijawab. Sudah berkali-kali, sudah banyak. Sudah lama doanya. Salah satu dari tiga ini Rasul katakan. Maka para sahabat berkata, idan nuktir, kalau begitu kita banyak-banyak minta ke Allah ya Rasulullah, karena imma kita dapat di dunia ini atau dipalingkan kejahatan dari kita atau disimpan untuk memperbanyak bekal kita, kita banyak minta kepada Allah terus dan terus memperbanyak permintaan kepada Allah kalau begitu kita. Maka Rasulullah jawab, Allahu akthar, dan Allah lebih banyak lagi, lebih pemurah lagi kepada kalian, lebih memberi lagi. Gak akan habis, gak akan berkurang yang di tangan Allah. Kalaupun kalian terus meminta dan memohon kepadanya, bahkan itu dicintai olehnya. Kita selesaikan sedikit. Termasuk waktu yang baik adalah sujud dalam sholat. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa sajid, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah saat dia sujud dalam doanya, dalam sholatnya, maaf. Maka Rasul katakan, fa'tsiru fihi minad du'a, maka perbanyak doa kalian saat sujud. Faqaminuna yustajib lakum, pantas untuk doa kalian itu dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, ketika imam duduk di hari Jumat, ketika imam duduk di mimbar sampai selesainya sholat Jumat, waktu ijabah yang banyak dilalaikan orang, dan waktu itu juga sangat istimewa karena kumpulnya kaum mukminin di satu tempat, banyak mereka kumpul menunaikan ibadah, ketaatan mereka kepada Allah. Makanya waktu itu juga istimewa waktu ijabah, dari semenjak imam duduk sampai selesainya sholat. Yang kelima, di setiap sholat sebelum salam, setelah dia tasyahud akhir, setelah tahiyat terakhir, sebelum salam, waliyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih, hendaklah dia pilih, kata Rasulullah, doa yang dia senangi, mana yang dia inginkan. Yang keenam, hari Jumat di waktu terakhir sebelum tenggelamnya matahari, waktu-waktu terakhir, dan Rasul disyaratkan dengan tangannya itu sedikit, sebentar sekali sebelum tenggelamnya matahari, dicari dan dijaga waktu itu agar tidak terlewat, untuk orang banyak-banyak doa bagi kebaikan dunia dan akhiratnya, untuk dirinya dan anak istrinya, terutama untuk umatnya, untuk pemerintahnya, kebaikan diperbanyak. Itu beberapa waktu lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.